Iku saya sak pirang-pirang. Allahu Akbar. Iso panen torang ini. Ya Allah, liman hamidan nang bondone tau tangan kabeh. Allahu Akbar. Garap ngene terus-terusan bongkor rasane. Allahu Akbar. Keulane iki akeh wong ewah, akeh wong digawe. Allahu Akbar. Besan yo mana? Allahu Akbar. Nanti lek bayi no besan paling ora kaya nggo pitik. Salat lek kok berngelokno besan mana? Lek ngoten niku mboten namung jenengan mawon. Aku yo iya. Anggitmu nek wis diceluk ustaz ngono salate iso apik-apik dhewe. Jujur mawon, kapan kita salat khusyuk bener itu kapan? Memang sulit yo dikhusuk-khusukno. Padha mawon kula niku wau salate pas ten kene istirahat ten pom bensin wau. Ngoten niku yo pikiran kula. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wis genah to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak kesel kok ono sapa perjalananane 10 jam. Allahu Akbar ki sak loro no plumpang karena rengel. Ya Allahu liman hamidah. Sumbut ora wong plumpang ini. Allahu Akbar. Lho maksudnya sumbut itu dicak ngaji kuat suwe apa gak ngono lho. Aman pikirane kok sing ora-ora. Sama, mulane aja seneng salat ijen kaya khusyuk-khusyuk salate. Lah nek salat ijen mboten nyambung ngoten niku, nilaine pinten? Ora nyambung. Terus nalai to, ngusel nang gone masjid, nang gone musala. Mangke mboten khusuke kula jenengan dikatutke sing khusuk-khusuk nika. Halo. Wong iki momo kok ngerti fadilah jamaah. Dari Kanjeng Nabi, lau ya'lamun nas ma fil jamaah la atauha walau habwan. Andaikan manusia tahu, ngerti fadilah keutamaan pahala yang ada dalam salat berjamaah, maka mereka akan datang berbondong-bondong mendatangi salat jamaah walaupun dengan keadaan mengesot. Mengesot ya. Ya memberangkan. Ya wong semper-semperi lho njaluk budal salat jamaah. Wong setruk lho njaluk dipikul ngeterno nang masjid salat jamaah. Sayang saat ini ya. Masjid dan bunti-bunti ageng apik, tapi jamaahnya memprihatinkan, terutama nek subuh. Kadang ana masjid gawedhi jamaah subuh iku sing azan ya wong kuwi, sing pujian ya wong kuwi, sing komat ya wong kuwi, sing ngimami ya wong ora ana makmume sak lonjor-lonjor. Diazani dhewe, pujian dhewe, komati dhewe, imami dhewe. Ya kok wonge jenom, wonge ya wis mambu kuburan. Azan subuh parek isuk ngelek-ngelek. As-salatu khairum minan na'um. Nah, bar azan ku ngenteni menawa ana wong sing budal teko melu jamaah. Kae karo ngenteni wong menawa ana sing teko pujian, nah, pujiane wong tuwa. Waduh mlebu speaker. Wabihamdi. Dia krungu ana jeding ana kretek-kretek-kretek. Lah ning sing teko tenan. Kepengin roh sapa sing teko diinceng kok cendhela ambek pujian. Alimum bil ghaibi. Lah wong nyuluh kodhok. Ternyata wong nyuluh kodho meng mampir nguyuh nang jeding. Balik kluyur-kluyur. Rasa kutuk ape jamaah. Lah kok wong nyuluh kodho. Wa syahadati Allah. Pujian pun dangu mboten enten sing mara. Keselen dekne. Timbangane ora ana sing teko. Kok mati ae kesuwen. teko mati dhewe. Awawadar asadu ala ilaha illallah sadu anna muhammadar rasulullah kayang alal sholat kayang alal falah konteko mati sholat konteko mati sholat awawadar la ilaha illallah komat dhewe. Nah, dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam. Saking buru fadilahe jamaah, sholat ijen ku diperintahkan niat dados imam. Niate yo imaman lillahi ta'ala. Nah terus makmume sapa? Menawa ana jin-jin sing melu dadi makmum. Loh, yang kena khitab kewajiban sholat itu bukan hanya manusia. Jin yo diwajibne sholat. Mulane kon niat dadi imam, engko sing makmumi jin sing urung sholat melok dadi makmum. Iki yang niat dadi imam, wong wis tuwa. Sholli fardhu subki ngroke ngateni. Yo karepe yo rakaat ini tuwa kok. Mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya nek wong enom ta. Ngimami enak. Allahu akbar. Jenom. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نكي وستوى الله أكبر ممامي تابي رانو مأمومي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين pokoknya sampai terakhir lah. Qairil maktubi alaihim waladdallin. Lah kok ana sing amin to? Amin. Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirahe mundak gawedi rambuté jebobok. Dhe'e mbatin. Lah iya, ora krungu kraca-kracak no jeding, mau ana kraca-kraca kaya wong nyuluh kodhok. Ora krungu ana kleset-kleset langkah siki le wong mlaku. Lho kok ana sing amin. Iki sapa? Ulum mengkorot sirah kewedi rambut njebobok ngejer. Jane dekne arep maca surat sing rondok dawa karo ngenteni wong ning mergo wis wedi ngejer banting setir maca sing dekul huwaile. Tapi dekne kan penasaran kepengin roh sing amin ku mau sapa? Maca kulhu karo melengak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahussamad. Ketok jenggot dawa-dawa ireng-ireng nang matane sak lepe-lepe wong-wong. Engklenger dalam yalid. Semaput bro-bro. Tolong. Tolong. Lali mikir speaker urung dipateni. Jadi suarane tolong-tolongi mlebu ning speaker masjid. Wong desa krungu parek isu ana sing tolong-tolong brok-brok teko speaker masjid, gemberuduk marana masjid kabeh. Bareng wong-wong teko dhek njeblablah karo menggeh, menggeh. Ditakoni tanggane, kowe kena apa to, Kang? Aja takoni dhisik. Aku tak noto ambekan dhisik. Aja takoni. Wis ana sing mijeti, ana sing ngelabur. Apa ku jenenge? Balsem digawe minyak tawon. Ana sing ngetuki ngombe, ngombe sik kan, ngombe sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku tak ngombe dhisik karo noto ambekan. Engko tak critani kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kenek apa to Kang jane kenek apa? Iki mau aku lak salat dhewean. Lah ora ana bature to Kang. Batur sapa wong dapuramu diceluk ya ora marah. Aku wis brok-brok as-salatu qairu minan naum. Tak imbuhi pujian sak dawan-dawane ora ana sing teko. Aku salat ijen. Lah aku mau lak niat dadi imam. Bareng aku maca peteka. Ngewong tuwek ora iso muni Fatihah. Tekan dolin kuwi lho. Lah kok kong guriku ana sing amin to. Aku penasaran. Aku maca kulhui karo mlengak. Pengen ngerasa apa sing amin. Lah kok ketok jenggot dawa-dawa, ireng-ireng rambut. Matane sak lepek-lepek. Aku semaput mulane aku berok-berok tolong-tolong mau. Bareng aku muni tolong-tolong kue kok do teko rene. Lagi mang aku muni as-salatu khairu minan naum kok ora ana sing mara. Aku berok-berok tolong-tolong kok do teko. Ya wis lek ngono mulai sesuk azan subuhe tak gantine tolong-tolong ae. Apa perlu ngoten nggih? Hah? Lah timbangane wong-wong diceluk As-salatu khairum minan naum. Gak ono sing mara. Apa perlu diganti? Tolong. Masjid mulak rame. Masya Allah. Sing ora melok urun ora usah cerewet. Nyumbang piro kowe? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu niku nate kelangan salat jamaah. Masya Allah. Perkara kebun kurma niku lo panen. Kebun kurma sing paling ombo, tanahe paling subur, panenane paling dadi. Diunduh keselen saya sare keturon. Begitu bangun tidur, kaget geragapan. Astagfirullahaladzim. Iki lawis jamaah salat asar. Melayu ten gene masjid. Begitu sampai masjid, subhanallah, jamaah sudah selesai. Makmum masbuk nggih mboten wonten. Keri jamaah. Ngoten niku Sayyidina Umar bin Khattab nangis geru-geru. Ya Allah. Aku kelangan jamaah, ya Allah. Nangis geru-geru. Sami kali wong Plumpang nggih. Wong Plumpang baudal nang masjid karepe apa melok salat jamaah. Tekan masjid lah kok jamaah wis rampung. Lah wis bar balik. Mbalik kadang-kadang sik kobrijol sandal lho. Asale dapet budale mulai nggawa selop. Sayyidina Umar niku nangis. Memang Sayyidina Umar itu orangnya gagah, kuat, keren. Jangankan manusia, setan takut sama Sayyidina Umar. Keren, gagah, sakti, tapi gembeng. Maksudnya nangisan. Yen wonten sesuatu yang menyentuh perasaan langsung nangis. Maca Quran tepak nerangne seksa, tepak nerangne neraka, tepak nerangne azab, nangis. Saking seringe nangis, Sayyidina Umar itu di kedua pipinya ada bekas air matanya. Saking seringe nangis, daler kiwa tengen, kaya kalen, bekas air mata. Ngene iki aku ya diceritani wong, Bro. Engko nambok bantah, kaya tau petuk ya. Aku dhewe ya urung tau petuk wonge ya. Tapi ceritane kan ngoten. Nangis kemudian Sayyidina Umar muhasabah. Apa yang menyebabkan aku ketinggalan sholat jamaah? Apa yang menyebabkan saya kehilangan jamaah? Muhasabah ternyata gara-gara kebun kurma. Kehilangan jamaah. Langsung seketika berikrar. Kebun kurmaku tak sedekahno. Gara-gara ngilangno jamaah. Ndahne wong Plumpang nang ngene. Duwe sawah 5 hektar panenin dawati parine ngapik gara-gara ngurusi gabah ning sawah kelangan jamaah sawahe sedakono. Ana wong duwe sapi 7 lowo lemu gara-gara makani sapi kelangan jamaah sapi 7 sedakono. Ayo to sapi 7 sedakono. Ibu-ibu gara-gara ngombongno pitik kelangan jamaah, duwe pitik rong kandang, sedakono. Mas-mas, perkara ngelapi sepeda motor, atau ngubah sepeda motor, kelangan sholat jamaah, sepeda motore, sedakono. Ibu-ibu, perkara ngentasi pemenan, kelangan jamaah, pemenane, sedakono, sak kotang-kotange. Halo. Bapak-bapak kehilangan sholat jamaah gara-gara ngeterno bojone no pasar. Bojone. Dek, gara-gara ngeterno sama no pasar aku kehilangan sholat jamaah. Weh, saya awakmu tak sedekahno. Beres sing wedok, tepakan pak, beneran aku sholat hijol sing luwih apik timbang sampean. Lah kula sampean cek sembronoe, mazhab papat. Iku sing sholat jamaah sunnah mu'akad namung Imam Syafi'i. Yang telu wajib kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih? Nggih? Kula jenengan iki berada pada pertengahan dari 3 bulan barokah. Nggih menika wulan Rajab, Syaban dan bulan ayo to ngono kok ngajak terus. Bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Neng wong Plumpang muni ngono ku angel. Nek wong Plumpang yo penak bulan Rajab, bulan Ruwah, bulan Puasa. Wong Jawa niku kon muni syamir khairan fatruk ma bagha. Ka iso. Tapi nek Semar Gareng Petruk Bagong iso. Dan muni Syamir ya dadi Semar. Khairan dadi Gareng, Petruk dadi Petruk, Mabago dadi Bagong. Dadi kan Syamir Khairan Petruk Mabago ka iso, Semar Gareng Petruk Bagong. Karena lisanul Jawi, lisanul onde-onde, wat tempe wal ote-ote. Ini para wali biyen niku bijaksana sekali. Eh, ibu bapak. Asyhurul Hurum. Bulan yang mulia, dimuliakan Allah. Itu ada 4. Yang 3 berurutan. Rajab, Syaban, Ramadan. Sing sijin dewe, Muharram. Halo. Diarani bulan mulia. Melakukan ibadah. Amal kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Pahalanya dilipat gandakan nama Allah. Ngelakon ibadah amal kesayangan tenggene wulan Rajab niku ganjarane ditikelne 70. Nek nglakoni ibadah amal kebagusan nenggone wulan Syaban Ruwah kaya ngeten iki ganjarane tikel 700. Pinten, Bu? Wong wedok kok umek kae to. Pancen lambene wong wedok siji ku ngalahno wong lanang 100. Pasar Arab iku sing dodol wong lanang, sing tuku ya wong lanang. Gak pati rame. Wong sing dodol wong lanang sing tuku ya wong lanang. Gak pati rame. Kam saman hadza 10 riyal. Kana syukran afwan. Mulih wis. Tapi nek pasar Plumpang sing dodol wong wedok sing tuku ya wong wedok. Biyuh biyuh biyuh. Tuku jeruk sak kilo ngono lho iso setengah jam, Dik. Pira mbak regane jeruk ngene iki mbak sak kilo, mbak? Pironan mbak sak kilo jeruk ngene iki? 15.000. Mbak kok larang tenan wong jeruk cilik-cilik kok 15.000 jeruk sak upil-upil ngene kok. Jere bakule. Dek, sampean ki ayu tapi upile kok sak jeruk-jeruk. Nah, jerukku mbok lono sak upil berarti upilmu sak jeruk iki. Eneng nih lambene wong wedok. Nek ngelakoni amal kesaenan ten gene wulan Ramadan ganjarane tikel 1000. Kita diajari doa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ngatah-ngatahaken maos pada 3 bulan barokah ini. Kula yakin nek perkara donga Plumpang wis do hafal kabeh. Dalam Islam apapun ada doa, betul? Ayo sama jawab doa. Napa mawon digenggen doa. Ayo mau keluar rumah, masuk rumah, mau pakai baju, lepas baju, masuk WC, keluar WC, mau makan, habis makan, mau tidur, bangun tidur, doa. Yakin udah bisa doa bangun tidur? Begitu bangun dari tidur, langsung baca. Bangun tidur. Bento kabeh. Tidak lupa. Gendeng. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'indama amatana wa ilaihin nusyur. Leres niku yen tangine subuh napa sak derenge subuh. Nek jam 8 lagi tangi urung salat subuh dongane innalillahi. Yuk kita baca sama-sama doa yang diajarkan Nabi memasuki 3 bulan barokah ini biar enggak menghabiskan waktu. Monggo sareng. Bis, ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi nggih, niku dongane mbadok sayang. Lawang tidak maca doa yang diajarkan Nabi memasuki 3 bulan barokah kok Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Ketoro tukang mangan. Pun monggo kula ditirokke. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kula baleni ditirokke kersane bener tur apal. Kenek pun saged diwaos saben dinten. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Yen diarteni Allahumma do Gusti Allah barik mugi paring barokah panjenengan, paring tambah kesaenan panjenengan lana dateng kula fi Rajaba ing dalem wulan Rajab, wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban, wulan Ruwah, wa ballir lan mungkin dumugiaken panjenengan ya Allah na ing kula panjenengan dumugiaken Ramadhana ing menangi wulan suci Ramadan. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan mugi panjenengan paringi barokah tambah kesaenan dhateng kula wonten ing wulan Recep. Mugi panjenengan paringi kula barokah tambah kesaenan wonten wulan Sya'ban lan mugi panjenengan dumugiaken kula ya Allah saged menangi wulan suci Ramadan. Yen tiyang seposien niku damel pujian. Pokoknya mulai mlebu Recep ngantos Ramadan niku ten langgar masjid badhe salat jamaah kathah damel pujian donga niku. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Saiki suara pati payu kalah karo lagu-lagu sing rang gendah. Kula prihatin nestu jenengan kagungan putra sampun ageng SMA. Niku kan ngapalke surat Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabarok, surat-surat penting dalam Al-Qur'an. Enggak hafal dia, enggak bisa. Bahkan kadang-kadang surat-surat pendek juz amma ku ora hafal. Wis gedhe lho iku. Wis SMA. Sebaliknya jenengan kagungan putra tuh si alit TKA nol kecil sobi panting gak nyanyi langsung nyaut duk tirok nebuen duk iwak peyek anakmu langsung nyaut iwak peyek teko jagung ibu ayek wetenge mentung prihatin makanya subhanallah kula remen kanca-kanca sing putih-putih nih gemar sholawat kadang sampai ngebue padahal yo ora ngerti karepe wis ora ngerti yo wis Kanjeng Nabi wis ngerti karepe sampean sampean sing kulino milu sholawat ngene ngene sok dicengoli Kanjeng Nabi digawe swarga tapi lehmu mendem lereno wong kon melu sholawat ngene ngene mendem terus halo isin-isine wong. Tuh, kersane apal dongane wong Plumpang. Niku sering dipun waos ngantos Ramadan, nggih. Ayo diwaca bareng-bareng. Mangke diparingi siiran, paling ngapalne dongane. Artine pun kula terangne wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo bareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma fi Rajab. وشعبنا وبلغنا رمضانا وشعبنا وبلغنا Amin ya Allah amin. Diparingi siiran mung akeh sing ora ngapal mburi kae tak delok mek mangap-mangap tok. Aja tupe suke banjur do semuke. Wonten mboten wong sugih sing semuke. Meh kabeh. Meh kabeh. Jangankan ke orang lain, kepada orang tuanya sendiri aja kadang-kadang semuke mau ngeramut wong tuwae, kuatir tangane diteh. Mulane rata-rata anak sing ngeramut wong tuwane, anak sing dieloki wong tuwane, kerasan dieloki wong tuwane, mboten anak sing sugih rata-rata, malah anak sing melarat, nggih napa mboten? Sing muni nggih Bu Antri paling melarat tok. Ketoke seneng oleh dukungan. Aja tupe suki banjur do mboten angsal. Bondo iku mung nyileh besok bakal mulih ramelun duwe lillahi ma fis samawati wa ma fil kabeh asline wae Gusti, kabeh asline milike Gusti, menungso asline mboten gadah napa asli. Mulane sampean saiki gak ganti duit termasuk wong asli, ketok aslimu ra gablek apa-apa. Bukti lek wis mati sakake-ake donya ora ana sing katut digawa. Terus bakul BH-e lho Bu, BH-ne muake. Mati ora ana sing nganggo BH-e. Ya udah kewer-kewer kok. Bondo iku mung nyile besok bakal. Ayo donga bareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma. Amin ya Allah. Amin. Fi Rajab. وشعبنا وبلغنا امين استجب دعاءنا يا رب امين يا الله oh kata sing dereng apal wayah wa syabana do meneng pali topak ayo saudi saudi jenengan aja wedi salah nyaut nek mau eh kabeh eh saiki ganti mau sing sugih saiki sing larat aja katik wedi salah salah gak apa-apa jawab sing banter aja tupeh melarat banjur ora salat sing banter aku jane apa muni salat apa tapi wedi salah sing banter aja tupeh melarat banjur ora ribut golek sandang pangan nyambut gawe ngantek ninggal salat wonten mboten kira-kira wong melarat sing ora salat nyonyor donya akhirat. Ya sugih donya ora salat dek luwung. Maksude luwunge nang donya iso seneng-seneng duwe akeh donyane akeh. Wis kere ora salat, nyonyor donya akhirat. Ngapunten Bapak Ibu lenten kanca sampean utawa tangga sampean sing wis melarat ora gelem nglakoni salat, kula kirim salam nggih. Saman kandhano, Kang, salame Pak Anwar Zahid Kang. Salam apa? Salam nyonyor. Pokoknya kualat, kualat. Ayo sama jawab, kualat yang banter wongnya ben krungu. Kita wongnya ada yang teko soalnya. Sama ngomong kualat yang banter ngoten nggih. Wis melarat ora salat uripe mesti. Muga-muga krungu wongnya. Benang tobat. Wis melarat ora salat uripe mesti. Tapok anggar gak tobat. Ayo ndonga. Allahumma fi Rajab Allahumma fi Rajab wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna. Ale, sing banter lan jawab. Aja tupeh gagah jur kakean. Bojomu kakan pola. Kok iso langsung nyaut pas ngono. Kan pengalaman pribadi kaya iku. Aja tupeh gagah jur kakean. gak oleh. Gagah ora ibadah uripe bakal. Dungalan kok cerdas ya mungkin. Dungalan kok cerdas. Gagah ora ibadah uripe bakal. Gondong mau sarang. Allahumma. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Amin, amin. Sajidah Allah. Gah, Bapak Ibu, sisani umur peparingi Allah kari biro kulon jenengan boten ngertos. Ono sing sek 20 tahun, ono sing sek 10 tahun, ono sing kurang telung dinongkas. Mboten ngertos kula jenengan ayo dimanfaatne sing sae. Ten donya niki mboten dangu, terus dibanding ten akhirat. Ning donya mek diluk, tapi diluk ten donya niki ngentono urip sak lawase ten akhirat. Lek ning donya sing diluk iki bener, ning akhirat urip sak lawase mulya bahagia swarga panggonane. Ten donya sing diluk iki kok keliru, salah, urip sak lawase ten akhirat nyonyor neraka panggonane. Lane aja tupeh kuwasa banjur neka. Oh kudu oh kabeh jawabane sing banter. Aja tupeh kuwasa banjur neka. Mboten angsal ana donya mung sedelo kabeh apik. Sapa ngomong bongkong? Sampean sampean muni sedo ora iso. Padha one ning karepku sedo. Niku bongko to. Sing ngomong bongko iki paling nek nguyuh karo ngadep. Nek bareng nguyuh ya ora cewek. Ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abit. Halo. Halo. Mpun sering mireng ngajine Anwar Zahid. Ayo jujur, lak nek sedo niku sae, siksane sampun bakdo. Ngono, nek bongko kuwi elek, ape diobongno? Lah kok do ngomong bongko mau. Lek coba, coba wong plumpang sing alus iso apa ora? Tendonyo namung sedelo sedoyo badhe. Oh yo iso ngono lho. Mau kok bongko. Tendonya namung sedelo sedaya badhe. Go, donga Allahumma. Amin. Allahumma barik lana. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, Allah. Ayo, saya ingin yang terakhir, ibu-ibu, yang banter. Ojo tupeh ayu banjur dok. Kaya sing muni. Ojo tupeh ayu banjur dok. Gak oleh. Elingo tuwo munek wis kempong perot ora. Alhamdulillah. Wong plumpang sadar. Alhamdulillah. Elingo tuwo munek wis kempong perot. Matur suwun ya Allah. Jenengan bikak manaipun tiang plumpang. Yang rumangsa ayu, sik. Aja kakek kemayu. Tak piro suwene ayu. Ayo dijawab. Sampan ayu ki ora mergo rupamu. Ayo sampean melumu. Sampean ayu ora mergo wajah. Sampean ayu ora mergo prejenga. Sampean ayu ora mergo wedak. Sampean ayu ora mergo lipstik. Sampean ayu ora mergo make up. Sampean ayu ora mergo kosmetik. Sampean ayu ora mergo pakaian. Sampean ayu ora mergo body. sampean ayu ora mergo semok. Gak, tidak, bukan karena semua itu. Ibu, mbak, sampean ayu iku mergo sampean wedok. Nomor loro, sampean ayu iki mergo sampean ijek enom. Mergo ijek enom, njajal mulai gak ngguri nemen delok. Ngurimu nanti sawang. Wis ngono iku dadimu somben. Wis kaya kuwi. Ngapunten, Mbah, jenengan tepak dados contoh, Mbah. Ngapunten. Ya ora usah sedih wong kabeh badhe kados jenengan kok. Lho tapi nyatane Mbah ya pede kok. Oh dicak ndonga bareng-bareng ya melok nyauti. Ora payu. Oh, jane mbae lek jawabi nek wis kempong peyot kaya aku. Mulane ngapunten. Halo, halo. Halo. Sing rumangsa ayu ora usah kemayu, nggih. Saiki sik enom sampean ketok ayu, wong lanang nyawang sampean seneng, menawa wong lanang mbok esemin ndrodhok. Kari basane wong lanang liat sampean tersenyum langsung ceblok sarunge. Ana wong lanang mbok lirik ini langsung anyang-anyangan. Saiki seno, ayo coba lawe suwo, ana ngadeg ning arepe kota, ning lirik karo mengengeh. Delok ayang-ayangmu dhewe mlayu-mlayu. Mesti kaget, lho ana mak lampir. Maknane penilaian Allah tenggene menungso mboten saking nikune. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wan niyyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan gagahmu, bukan bentuk tubuhmu, bukan pangkat derajatmu, bukan kekayaanmu. Tapi yang dinilai Allah adalah niat dan hatimu. Ayo dengar. Allahumma barik lana. Amin ya Allah. Allahumma wa sya'bana wa balighna. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Donga kula nyenengane kaya mesti diijabahi Gusti Allah. Soale donga yang sangat sak menten kathah, wong pun didahului dengan selawat. Masya Allah. Siji urip ten zaman akhir ngatah-ngatahaken donga, takorup marek nyedak dateng Gusti. Nomor loro keimanane ditingkataken, nomor tiga salat diperbaiki kualitasnya. Halo. Usahakan berjamaah, nggih. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Kurang. Kapan-kapan ngundang omane, nggih? Niki langsung donga. Nggih. Napa, Bu? Kurang. Kok. Insyaallah lintu wekdal disambung, nggih. Sing kula aturke mboten sedaya sae, mboten sedaya genah, difilter, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Bundut sing manfaat, sing maslahah, sing mboten genah aja direken. Mboten mawon. Sedaya khilaf ya lepat nyuwun pangapunten muga-muga ngaji dalu menika dipun sarengi hidayahi Gusti Allah. Ana hadhihi niyyah wa ana kulli niyyatin shalihah. Bijahi Nabi rahmah syafil ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabati sul wa husulil amali wal ma'mul. Bijahi sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawu bi sirrul salihun bi sirril asrar wa bi asrari sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم ورضي الله وبارك تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم